Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Sederalun, Berita Sore edisi hari ini 19 Juni 2021 dibacakan oleh saya Ilham. Keberangkatan haji ditunda, Kakanwil Kemenak minta calon jamaah persiapkan diri untuk tahun depan. Pusat siapkan plot 150 miliar rupiah, bangun jeti di Muara Krung Susoh. PBB keluarkan resolusi desak hentikan penjualan senjata ke Myanmar. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, kapal karam seorang nelayan asal Thailand diselamatkan nelayan Idicut Aceh Timur. Hal itu disampaikan Hermansyah, Panglima Laut Lu Idicut, Sabtu hari ini. Setelah ditemukan jauh di tengah laut, nelayan Thailand tersebut dibawa ke TPI Idi pukul 3 dini hari tadi. Hermansyah menjelaskan, menurut pengakuan nelayan Thailand itu, terdapat dua rekan lainnya yang dinyatakan hilang. Saat ini nelayan Thailand itu sudah berada di TPI Idicut dan sedang dimintai keterangannya oleh Satpol Airut Polres Aceh Timur. Sederalun, sebanyak 4 imigran Rohingya hingga Jumat kemarin masih menempati BLK Kandang, Kecamatan Muara II, Losmawe. Juru bicara penanganan pengungsi Rohingya Kota Losmawe, Marzuki, mengakui bahwa Rohingya lainnya telah dipindahkan ke Medan, sedangkan 4 orang akan dipindahkan ke Makassar, Sulawesi Selatan. Kepindahan ke Makassar atas permintaan mereka yang mengakui terdapat keluarga di sana. Marzuki menambahkan saat ini untuk proses pemindahan 4 Rohingya masih menunggu konfirmasi dari pihak imigrasi Makassar. Marzuki menyebutkan khusus untuk proses pemindahan Rohingya ke Medan sudah selesai dilakukan dalam 3 tahap, di mana tahap pertama berjumlah 36 orang telah dilakukan pada 25 Maret 2021. Tahap kedua, 29 April 2021, sejumlah 45 orang. Dan tahap ketiga, 12 orang, pemindahan telah dilakukan pada Kamis 17 Juni 2021. Sederalun, Satuan Reserse Kriminal Polres Langsa kembali mengamankan seorang pemuda yang diduga sering memalak pengunjung di Taman Bambu Runcing Langsa. Kasar Reskrim menjelaskan pemuda berinisial RM diamankan pada Jumat 18 Juni sekitar pukul 19.30 di sekitar tempat tinggalnya di Gampung PB Blang Paseh. Pelaku sempat viral di media sosial Facebook yang memperlihatkan dirinya tengah menantang siapapun yang berani melarangnya ketika meminta uang kepada pengunjung karena menurutnya Taman Bambu Runcing ini bukan milik nenek mereka. Ibtu Arif Sukmowibowo SIK mengatakan, atas kasus ini, RM dijerat dengan pasal 368 JO pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Sederalun, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Dr. Haji Iqbal SAG MAG, pada Sabtu hari ini mengatakan pengumuman resmi pemerintah Arab Saudi menyangkut pelaksanaan Haji 1442 Hijriah atau 2021 Masehi menjawab seluruh pertanyaan dan polemik di tengah masyarakat. Sebelumnya, pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah mengumumkan bahwa skema Haji 1442 Hijriah hanya untuk warga negara Saudi dan warga asing yang saat ini tinggal di sana. Jumlah kuota yang ditetapkan 60.000. Iqbal mengatakan, pengumuman tersebut membuktikan bahwa pemerintah Arab Saudi juga mengutamakan aspek kesehatan dan keselamatan dibanding aspek lainnya. Kata Iqbal, sejauh ini Kementerian Agama berkomitmen untuk melakukan persiapan haji tahun 1443 Hijriah dengan sebaik-baiknya. Ia berharap pembatalan keberangkatan haji tahun ini menjadi kesempatan bagi jamaah calon haji untuk lebih mempersiapkan diri untuk haji tahun berikutnya. Sederalun, Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 Kementerian PUPR melakukan kunjungan ke Muara Kurung Susuh dan Pantai Jilbab Susuh Aceh Barat Daya Jumat kemarin. Lembaga vertikal tersebut siap memplot anggaran hingga Rp150 miliar paling lambat tahun 2022 untuk membangun jeti di Muara Kurung Susuh. PPK Pantai BWS 1 Mahdani STMT mengatakan, kunjungan yang dilakukan itu untuk melihat secara langsung manfaat pembangunan breakwater atau jeti yang akan dibangun. Ia juga menjelaskan jeti dibangun agar tercipta stabilitas muara sehingga saat air dangkal, bot masih bisa masuk dan harus dibangun melewati gelombang pecah. Sementara itu, Bupati Abdia Akmal Ibrahim SA menyambut baik atas respon pihak balai dan Bapeda Aceh. Ia menyebutkan breakwater di Pantai Jilbab sangatlah dibutuhkan, sehingga masyarakat di bibir pantai ini tidak menjadi korban setiap gelombang pasang. Oleh karena itu, perencanaan awal akan berfokus pada susunan batu gajah yang mengarah ke laut, sehingga saat terjadi gelombang pasang dan gelombang tinggi, nelayan bisa bersandar ke muara. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, pemerintah kembali melanjutkan kampanye makan telur ayam. Kali ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang didampingi oleh Menteri Perindustrian, Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia dan Direksi Bank-Bank Negara Indonesia melakukan kunjungan ke Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah Sabtu hari ini. Dalam kunjungan ini, Menko Perekonomian menyerahkan telur ayam sebanyak 50 ribu butir sebagai bagian dari kegiatan kampanye makan telur. Kegiatan ini dibukukan dalam rekor MURI Indonesia dengan kategori penyerahan telur ayam secara massal. Erlangga dalam sambutannya mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk mendorong masyarakat meningkatkan konsumsi ayam dan telur. Ayam dan telur merupakan salah satu solusi untuk persoalan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan imunitas tubuh, terutama dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini. Telur memiliki banyak manfaat untuk kesehatan yang sayang jika dilewatkan, seperti zat gizi tinggi, serta memiliki protein berkualitas tinggi. Telur memang bukan hanya mudah diperoleh dan mudah diolah, tapi termasuk bahan makanan yang syarat akan nutrisi. Selain mengkampanyekan makan telur, Erlangga Hartarto juga menyampaikan pentingnya industri unggas bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus mengupayakan kesejahteraan peternak, salah satunya melalui pengembangan korporasi perunggasan untuk meningkatkan kinerja industri unggas rakyat. Pemerintah berharap adanya kampanye ini dapat meningkatkan konsumsi telur ayam di masyarakat yang tentunya akan mendukung pemulihan ekonomi Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Menko Erlangga juga membagikan masker dan kendaraan sampah untuk warga Kelurahan Jatinom. Tak luput juga mengajak warga Jatinom untuk senantiasa tetap mematuhi protokol kesehatan. Sederalun, PBB telah mengeluarkan seruan yang jarang terjadi untuk menghentikan penjualan senjata ke Myanmar sebagai tanggapan atas kudeta militer Myanmar tahun ini. Duta Besar Uni Eropa untuk PBB, Olof Skok, mengatakan resolusi tersebut mendelegitimasi junta militer, mengutuk penyalahgunaan dan kekerasan junta terhadap rakyatnya sendiri, dan menunjukkan keterasingannya di mata dunia. Menurut kelompok pemantau Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik atau AAPP, hingga saat ini pasukan keamanan junta Myanmar telah membunuh lebih dari 860 orang dan menahan hampir 5.000 warga. Pada Mei lalu, Human Rights Watch telah mendesak Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang menyuruhkan embargo senjata. Meskipun tidak mengikat secara hukum pada negara-negara, resolusi tersebut akan membawa bobot politik yang signifikan. Menurut mereka, pemerintah harus mengakui bahwa senjata yang dijual ke militer Myanmar kemungkinan akan digunakan untuk melakukan pelanggaran terhadap penduduk. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi hari ini, Sabtu 19 Juni 2021. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.